Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Saudara-saudariku seiman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Menjadi orang tua itu banyak susahnya daripada senangnya. Dan memiliki anak itu banyak rintangan godaannya. Sehingga memiliki anak itu banyak susahnya, sering kesulitan yang dihadapi. Tetapi alhamdulillah Allah berikan karunia kepada setiap orang tua senang disusahi anak. Dan bukti anak itu menyusahkan orang tua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-waladu mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanatun. Anak itu membuat orang tua itu pengecut, orang tua itu bodoh, orang tua itu sedih, dan orang tua itu susah. Dengan demikian, anak harus sangat memahami, menghargai, dan juga menghormati orang tua. Sehingga patutlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanya, ya Rasulullah, amalan yang paling utama apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab yang pertama kali adalah as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Dengan demikian, anak harus terus berusaha semaksimal mungkin mencari hati, membantu, menumpang, meringankan beban-beban berat orang tuanya, terutama sang ibu. Yang Allah tegaskan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yang hamil lemah semakin lemah 9 bulan. Kemudian lahir, menyusai siang malam. Lalu mendapatkan berbagai macam beban, menyusui, menyusain, dan juga memberikan berbagai macam beban-beban sampai sakit. Kemudian setelah itu sekolah, dari mulai TK, kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMA, sampai perguruan tinggi. Semuanya orang tua penuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Terutama sang ibu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiahi sang ibu ketika salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak saya perbaiki? Ummuka, ibu kamu." Kemudian summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ummuka." Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Orang tua perempuan memiliki jasa tiga. Yang pertama jasa hamil, yang kedua jasa melahirkan, yang ketiga adalah jasa menyusui. Dengan demikian sangat patut kalau Allah dan Rasulnya sangat menganjurkan kepada anak untuk berbuat baik, birrul walidain. Adapun contoh-contoh birrul walidain sangat banyak di kalangan sahabat, tabi'in, dan era zaman sekarang. Di antaranya pernah ada yang tawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena terjepit ke dalam goa. Di antara dia, ya Allah, saya memiliki kedua orang tua. Saya selalu layani ladenin dan tidaklah makan saya sebelum keduanya makan. Minum dan tidurnya saya selalu perhatikan. Ya Allah, kalau seandainya itu engkau kabulkan, maka bukakanlah batu yang menutup pintu atau mulut gua tersebut. Maka akhirnya dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pernah ada seorang yang datang dari Yaman, ketemu Abdullah ibnu Umar sedang tawaf di Ka'bah. Wahai Abdullah, saya menggendong orang tua saya dari Yaman sampai Mekah, sampai saya tawaf. Apakah sudah menutup jasa-jasa orang tua saya? Kata Umar, Abdullah ibnu Umar, belum walaupun secuil. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa kebaikan orang tua tidak akan bisa dibalas dengan sebesar apapun kebaikan anak. Yang ada adalah hanya permohonan meminta kepada Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga berkat jasa dan kebaikan saya yang saya berikan kepada orang tua, kemudian saya barengi dengan doa-doa, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan balasan-balasan setimpal. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kebanyakan sangat mudah melupakan orang tua. Sehingga banyak nas dari Al-Quran dan Sunnah mengingatkan agar anak ini berbuat baik kepada orang tua. Jarang sekali nas mengingatkan kepada orang tua supaya berbuat baik kepada anak. Karena kebaikan orang tua mengalir berair secara alami, menerpa pada setiap anaknya tidak mengenal batas seperti angin. Dan derasnya kebaikan-kebaikan orang tua yang mengalir kepada anak ba'umbak lautan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu putusan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayhi ihsana. Allah Subhanahu wa taala memutuskan hendaknya kalian berbakti kepada Allah dan kedua orang tua, disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, sementara orang tua sebab wujudnya kita di dunia memiliki jasa yang sangat berat. Sehingga Allah menganjurkan kepada kita, fala taqul lahumu uffin. Jangan kamu sekali-kali mengatakan kalimat yang menyakiti walaupun kecil, menyakiti hati orang tua. Wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma. Jangan kamu usir. Barangkali hanya sesaat dia bersama kamu. 3-5 tahun. Tidak seberat kamu mengganggu selama ini dari mulai orok bayi terus menerus mengganggu dan juga nopang serta mengganggu berbagai macam materi, tenaga, harta orang tua. Wala tanharhuma. Wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ucapkan dengan ucapan yang memuliakan, menghormati. Sehebat anak tidak akan bisa menjatuhkan derajat orang tua, dan sehina-hinanya orang tua maka tidak akan bisa di bawah anak sama sekali. Sampai Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk tetap berbuat baik kepada orang tua walaupun dia kafir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa qul lahumu wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kedua orang tua kamu mengajak kamu untuk berbuat syirik, berbuat kufur, keluar dari agama kamu, pindah kepada agama orang tua kamu, jangan kamu taati. Akan tetapi pergaulilah keduanya dengan pergaulan yang baik. Semoga kita semuanya jadikan orang tua kita sebagai tempat pintu surga yang paling terbaik. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, Al-walidu min awsati abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling VIP. In syi'ta fa'adi aw ihfadhu. Kalau kamu sekarang mau, maka silakan kau sia-siakan atau engkau jaga. Demikian, aqulu qawli hadha, wastaghfirullaha li wa lakum, wastaghfirullahal adzim, innallaha wal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.